buatku Pak Bos, Pak Bos, aku rindu. Ha ha ha ha. Sudah hampir dua minggu doi tak kunjung padaku, hati cemburu. Dia di sana main gila, dulu sibukkan tapi aku jaga-jaga. Pak Bos, ke Pak Bos, adakah surat buatku Pak Bos? Dia di sana main gila,